goes on date. If you want to have an intimate relationship with the opposite sex, we have to marry them first. As Muslims, we don't enter into a relationship and get to know the other person intimately before deciding that we want to marry them. This is because premarital relationships are forbidden in Islam. My name is Isam. I was 22 when I decided what I wanted. The first thing I did was tell my parents, I want to get married. My dad suggested that I meet the daughter of one of his friends. I agreed and we arranged to meet the following week. Some people say their parents is older than family spouse. Parents usually discuss possible candidates with their children before arranging a meeting between the two. Parents should be mindful of what their children are looking for and remember that in the end it is their son or daughter who shall make a final decision. Parents should never be pushy or force a decision onto their children, but rather act as support and make it easy for them to complete half their dream. When searching for a partner, Muslims consider four attributes: piety, beauty, social status, and wealth. Of course, I wanted my partner to be beautiful, but I also wanted her to be pious and know her religion. Before meeting the daughter of my father's friend, I prayed a special prayer. Bismar glanced at me a lot while the wali spoke. I thought she was beautiful, but when her wali and my parents left us to talk for 10 minutes, I learned that she was very shy. I'm sorry, I don't know what to say. Is there anything you want to ask me? Tell you what. I'll ask you some questions. Okay. When meeting a prospective spouse, it's important to ask the right questions, as marriage is a lifetime commitment, and it's important to know if you are compatible with the person. After Bismar left, I spoke to my parents. I told them that I didn't think we were right for each other. She had been beautiful, but when answering my questions, she hadn't seemed sure about anything, almost as though she didn't know what she wanted. From life, let alone marriage, I knew what I wanted. It was time to try finding a girl using a different method. Matrimonial sites on the internet. Let's look at many success stories of love found from matrimonial sites. More and more people are looking for their partners online. As long as intentions are established for marriage only, excluding non-cyber relationships, this could be a very effective way of finding a spouse with some. Remember, dating is not allowed in Islam. If you are searching for love on the internet, keep conversations appropriate and hurry to secure a date for a meeting. I wasn't the kind of guy that could spend hours on the internet, but I was determined to try a marriage website in case it meant that she was out there somewhere. Searching for me as I was searching for her, I met a few virtual possibles on a marriage website. One of these possibles was a girl named Gamzee, who I hoped to know better by using MSN. Better than it seems. right away. When it feels like you can't go on, when it feels like you can't be strong, when it feels like there's something wrong. Many of the other sisters I took interest to online were similar to her. They only wanted to chat endlessly and not arrange a date for a meeting. So of course I grew tired of the virtual world and gave up. Well, actually, I wasn't gonna give up yet. Everybody, don't forget about the time. Hey song, this is Sister Nuru. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ask questions, she asks questions. We both came up with different answers, and it seemed as though we both wanted different things. I didn't see eye to eye with her, and I think she could tell. If marriage means forever, forever is a long time to spend with someone you have a different outlook to. Difference of opinion can be a good thing, as it means variety. But there was too much difference for my liking. We said our goodbyes and decided not to schedule any further meetings. And after all the long months of searching, I decided to give up finding the girl. I tried not to look at the couples holding hands on the streets or school corridors. It reminded me too much of my failed mission. I settled back into my usual routine, and time flew by. Exams were on the way, and one day, outside my locker, she came to me. Excuse me, brother. Yes? We dropped this. It's your iPod. I wasn't lost in the dark. I closed my eyes. She told me I listened to too much music. And then she actually asked me if I'd ever heard a machine. I liked her. I didn't know if she liked me, but this girl I hadn't even noticed before was suddenly always on my mind. Some weeks passed before I felt that I had to confront her about my feelings. We decided to meet several times with our brother cousin, and although we had our differences, we were more similar to each other than I thought. 3.5 months later, we decided to get married. And well, that's my story. For telling you, I hope you can see that in spite of my struggles, I eventually found the partner Allah decreed for me. That is because Allah has created someone special in the world for each and every one of us. When the time is right, he will guide you to that. It could be someone you least expect to find yourself with. But whatever the case, be assured, they're out there somewhere, inshallah. If you are not one of those people who, like your son, met his partner coincidentally, you may have to try searching for them yourself. Nowadays, there are lots of ways for a single Muslim to find a spouse. Choose that way, which is best suited to you, make dua, and perform salat and istikhara if you do meet a potential spouse. Always keep your intentions clean, be safe, and remember, nothing is ever easy, but never give up. Udah tahu caranya. All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah. So sweet, so beautiful. Yeah. Every day like queen on a throne. Oh, yeah, baby. No, nobody knows how she feels. I know that. Of course. Everyone dresses like that now. She moves like every. Say I can't get her out of my mind. Yeah. So have a shining light here by my side. Shining like a star. Sacrifice all the tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, passing me by. She go again. Aisha, Aisha, my, my, my. It's a really real. Aisha, Aisha, smile for me now. Aisha, Aisha, in my life. Yeah. She holds her child. That makes a lot of noise. Bless from above. Falls asleep underneath the sweet tea. Lullaby fades away, it is real. Aisha, Aisha, passing me by. Go again. Aisha, Aisha, my, my, my. Somebody lean on, lean on, lean on. Someone body, mind, and soul. Body, mind, and soul. To take a hand, to take the world. Show her the time of her life. So true, true. Throw the pain away for good. No. Terus satu tips untuk mengajak saudara dengan cara yang lembut. Baik, kita akan lanjutkan tadabur kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman, allama al-Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Saya akan coba bacakan sedikit dari ayat 88 sebelum kita masuk pada ayat hari ini, adalah ayat 90 dan 91 insyaallah. Tapi saya akan coba perdengarkan dari ayat 88. Wa qalu qulubuna ghul bal la'anahumullahu bikufrihim fa qalilan ma yu'minun. Beginilah sikap Yahudi. Jika mereka diberikan peringatan dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah yang telah mengutuk mereka, sehingga salah satunya adalah tertutupnya hati mereka, dan ketertutupan itu akibat keingkaran mereka. Pada akhirnya hanya sedikit sekali mereka yang beriman. 89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Akan tetapi setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Ini sudah kita bahas ya minggu lalu. Sekarang bahasan kita pada malam hari ini, saya perdengarkan, setelah itu kita ulang bersama mengikuti koreknya. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Baik, sama-sama kita ikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Angkat suaranya. بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. بِئْسَ, alangkah buruknya. Lawan katanya ni'mah atau ni'imma. Di sini bi'sama, alangkah buruknya. Ishtarau bihi anfusahum, mereka menjual dirinya, dirinya sendiri, dengan kekafiran. Ayakfuru, dengan kekafiran. Bima anzalallah, dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi Allah menurunkan apa? Al-Quran. Lalu ditukar dengan apa? Kekafiran. Ini gaya bahasa Al-Quran di sini. Ada semacam perilaku atau sikap transaksional antara kekufuran dengan dunia sebagai pengganti kebahagiaan abadi di akhirat kelak, sebagai pengganti Al-Quran sebagai petunjuk jalan. Bagian alasannya adalah karena dengki saja. Dengkinya kenapa? Ayyunazzilallahu min fadlih. Dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya ala man yasha'u min ibadih, kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi di sini Allah membocorkan apa yang paling bermasalah dari orang Yahudi adalah kedengkian mereka terhadap kehendak Allah. Karena Allah telah menurunkan Al-Quran kepada orang Arab. Jadi sebetulnya penilaian Allah bukan kebencian mereka kepada Arab, tetapi kebencian mereka kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iblis. Kalau dari sudut pandang orang-orang sekuler, iblis itu beriman, bahkan lebih beriman daripada malaikat. Bahkan sekuler Indonesia mengatakan demikian. Buktinya, malaikat mau sujud kepada Adam, sementara iblis tidak mau. Jadi lebih bertauhid siapa? Kata yang kurang akal, lebih bertauhid iblis. Padahal yang dilanggar oleh iblis saat itu adalah perintah Allahnya yang dilanggar, bahwa dia merasa hina sujud di depan Adam itu karena kebodohan. Sama halnya dengan orang-orang Yahudi, bahwa mereka benci sama orang Arab itu karena kebodohan mereka, karena negative thinking mereka, karena suudzon mereka. Sehingga pada akhirnya dia lupa bahwa diturunkannya Al-Quran kepada orang Arab itu bukan karena suka atau tidak suka ini si Bani Israel, tetapi ini memang yang Allah suka. Jadi dicap oleh Allah dari sudut pandang Allah bahwa mereka ini kesalahan besarnya adalah karena kedengkian mereka terhadap masyiatullah, kehendak Allah. Ini di sini cecarannya. Ala may yasha'u min ibadi faba'u bighadabin ala ghadab. Akibatnya mereka harus menanggung apa? Mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Jadi double murka. Nanti kita akan dapat keterangannya. Walil kafirina, dan untuk orang-orang kafir azabum muhin, siksaan yang menghinakan. Sebelum jauh, kira-kira ada berapa poin pesan-pesan penting di ayat ini? Satu, hinaan Allah ya. Celaan Allah kepada siapa? Kepada Bani Israel yang apa perilakunya? Menjual, menukar dirinya dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nyambung belum nih? Belum ya? Ketangkap sih memang belum nyambungnya. Jadi sekali lagi, ini salah satu dialektika Al-Quran. Ini sebetulnya sebuah persepsi langit yang kita itu sebagai makhluk perlu tahu. Sisi mana sih kemarahan Allah itu dari angle mana yang kadang-kadang kita nggak sadar. Bagi Allah ini big thing, ini masalah besar. Ketika Anda lebih memilih dunia ketimbang apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini persoalan besar. Misalnya saya langsung hadapkan kepada yang agak berat. Anda pilih syariah atau demokrasi? Karena sebagai orang Indonesia kayaknya enggak mau lepas dari demokrasi. Demokrasi yang agak bersyariah begitu. Kenapa sih takut? Saya tidak katakan sepenuhnya syariah itu apa, demokrasi itu semuanya salah memang, tapi dari falsafahnya memang sudah keliru. Sehingga saya membahasakan di status saya begini. Ketika penjajah menyuarakan kebebasan, menyerukan kebebasan, maka lahirlah demokrasi. Kira-kira begitu. Penjajah mengajarkan kepada Anda kebebasan. Kira-kira betul-betul kebebasan enggak? Enggak. Kata Iqbal begini. Wahai burung-burung yang ada di dalam kandang, tidak usah kau terbang keluar sana, karena ada elang dan raja wali yang akan setiap saat bisa memangsa kamu. Ini ketika kita dipaksa untuk masuk ke dalam sistem, karena tidak bisa merubah sistem kecuali kita masuk ke dalam sistem. Itu mantra buat anak muda perlu digelitik cara berpikir sedikit. Jadi apa harus Anda lakukan? Terbang bebaslah bersama elang dan Raja Wali. Nikmati langit biru. Alam kebebasan berpikirmu bersama syariah. Bersama ayat-ayat Allah Subhanahu. Tapi kebanyakan manusia berani menukarnya. Hanya untuk kesenangan yang sedikit. Tapi saya yakin masih banyak saudara-saudara saya di partai-partai yang berjuang memperjuangkan ayat-ayat Allah semampu yang bisa dia perjuangkan. Jadi jangan salah saham ya sama saya. Saya salah paham. Tetapi ini sebuah cara pandang. Nah, bagi Allah ini sesuatu yang sangat besar. Alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kisahnya ini Bani Israel merasa sudah beriman kepada At-Taurat, merasa sudah beriman kepada Injil, padahal sesungguhnya yuharifun al-kalimah, mereka sebetulnya sudah memporak-porandakan sebetulnya yuharifun al-kitab, sudah porak-poranda kitab suci mereka. Nanti saya akan coba perlihatkan videonya. Oke, itu poin pertamanya. Jadi sudah jelas, di sini ada perkara besar loh di mata Allah. Coba Anda pakai angle ini, tadaburnya malam hari ini. Sering-sering menggunakan angle Tuhan dalam melihat persoalan, jangan dari sisi elu terus gitu. Karena terlalu banyak yang menurut kita itu sesuatu yang remeh temeh, fahuwa indallahi azim. Ternyata bagi Allah itu sesuatu yang sangat besar. Jadi ini sebuah tawaran world view. Jadi beruntunglah Anda yang sudah punya cara pandang ini, world view seperti ini. Ah, enggak dong, sedikit doang. Ah, ini doang, enggak bisa main-main. Ini soal prinsip. Oke. Poin kedua, apa yang kita dapat di ayat ini? Oh, kita menemukan apa di sini? Alasan. Iya. Apa alasannya Bani Israel di sini berani menjual dirinya dengan kekufuran terhadap apa yang diturunkan oleh Allah? Ya, karena dengki. Nekat sekali kan? Dengkinya sama siapa? Dia pikir ini bahaya nih. Ini makanya orang yang suka iri, suka dengki, suka gosip, kenapa dosanya besar? Ini perlu diperbaiki pemahamannya. Gampang mencibir, gampang. Ini perlu dikasih tahu. Di sini Anda kalau sudah pakai feeling ini bagus sekali. Jadi sesungguhnya orang-orang yang hasad, orang-orang dengki itu adalah dengki pada kehendak Allah. Kenapa sih Allah ngasih dia cakep, gue lebih cakep? Terbalik ya. Kalau orang pede begitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa persoalannya bukan masalah antara Bani Israel dengan Arab. Bukan. Ini persoalannya karena kamu sudah dengki kepada Allah yang menurunkan keutamaan sesuai dengan kehendak Allah. Ini masalah besar. Jadi orang dengki itu sebetulnya kenapa Allah marah sekali sama orang ini? Karena orang ini tidak terima terhadap takdir Allah. Kenapa Allah takdirkan seperti ini gitu. Pokoknya gue gak mau tahu. Ya kalau lu aja gak mau tahu gimana gue? Repot dong lu sendiri gak mau tahu. Nah, kalau menghadapi orang kayak gitu, kita gituin, kita balikin. Jadi pernah ribut kelompok sekuler sama FPI. Kami sudah berkumpul dan sudah siap. Pasukan berani mati. Bagus. kami juga sudah berkumpul pasukan yang siap berani matiin. Karena kasihan kalau ada orang berani mati, gak ada yang. Ini soal logika-logika saja. Baik. Persoalan terbesarnya, karena mereka dengki bahwa Allah telah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Jadi kalau orang seperti ini biasanya mujinya juga lepas. Enggak campur dongkol gitu loh. Hari ini kamu cakep deh. Emang cakep bener gitu. Kamu tuh gini deh, kamu begitu deh. Tapi saya juga sering bercanda sih masalahnya, terutama sama anak-anak dalam ini, suka dosa juga, mohon maaf ya. Itu untuk mencairkan suasana. Seperti Rasulullah juga pernah bercanda dengan Umar bin Khattab dan Suhaib Ibn Sinan Ar-Rumi. Si Suhaib ini kan sakit mata, hijrahnya terlambat. Dia itu sebetulnya udah kesal sama Rasulullah dan kesal sama Umar bin Khattab. Ini kan orang kaya di Mekah, yang tadinya budak, kemudian kaya raya. Ketika dia akan hijrah, dicegat oleh orang Quraisy. Dia marah. Marah. Hei orang Quraisy, kalian tahu, akulah orang terbaik memanah se-Quraisy. Kaget semua yang ngikutin. Ini, anak panah di tempatnya ini, akan kulesatkan satu-satu kepada kalian dan tidak akan meleset kalau ada yang berani maju. Dan kalau masih ada yang tersisa, ini pedang saya siap menebas satu persatu leher kalian. Kalian mau apa? Enggak. Kami mau tahu di mana kamu simpan harta kamu di Mekah. Baik kalau itu. Harta aku di sini, di sini, di sini, ambil semua. Itu enggak penting bagi saya. Bagi saya, hijrah, mengejar Rasulullah SAW, hidup bersama beliau di Madinah adalah kehidupan sejati. Sampailah di Madinah ceritanya. Ini lagi excuse ceritanya, berarti Ustadz Bakhtiar. Tidak apa-apa, sedikit cerita. Sampailah, ya Rasulullah, engkau berjanji bahwa engkau akan berhijrah bersama aku, tapi engkau meninggalkan aku. Ya Al-Faruq, kepada Umar pun dia agak marah. Engkau berjanji bahwa engkau akan berhijrah bersamaku, tetapi kau meninggalkan aku. Sebelum minta maaf, Umar bercanda. Ya Rasulullah, ini si Suhaib ini sakit mata, tapi kenapa ngambil kurma kita? Makan kurma muda kita. Oh iya, kata Rasulullah. Kenapa kamu lagi sakit mata makan kurma muda kita? Yang sakit kan sebelah kiri, yang kanan kan sehat, jadi saya makan dengan mata yang kanan. Ini soal gurauan antara sahabat dengan Rasulullah SAW supaya tidak terlalu tegang, karena Suhaib ini lagi agak kesel ditinggal oleh Rasulullah berhijrah. Bayangkan kalau Anda punya harta banyak di Mekah pada saat itu, kaya raya, ditinggal oleh Rasul, Anda seneng atau gimana? Ya udah gue ditinggal. Yang mata ya pasti gak akan nyusul. Padahal dia nyusul dengan semua kesulitannya dan harus kehilangan semua hartanya. Jadi barangkali kalau Anda nih levelnya, gak apa-apa deh kehilangan proyek asal malam ini ngaji, kira-kira begitu. Tapi kalau ngedit gimana? Tadi udah dikasih tahu filmnya kan? Pasti akan Allah pilihkan yang lebih baik. Date itu bahasa Inggrisnya kurma ya. Jadi ngedate itu artinya makan kurma. Date. Poin ketiga, apa yang ada di ayat ini? Apa poin ketiga di ayat ini? Faba'u bighadabin 'ala ghadabin walil kafirina adzabun muhin. Di sini diinformasikan resiko. konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang telah menjual agamanya dengan kekafiran adalah mereka mendapat murka setelah mendapatkan kemurkaan. Di mana murka pertama dan di mana murka kedua? Murka pertama bisa jadi telah diturunkan kepada mereka Al-Quran, tapi mereka menolak. Murka keduanya, penolakan itu sesungguhnya adalah menolak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk orang-orang kafir itu siksaan, siksaan yang bagaimana? Bukan menyakitkan di sini, bukan siksaan yang berat, tapi siksaan apa? Menghinakan. Jadi coba Anda lihat film-film sejarah-sejarah. Orang-orang yang menukar keimanannya hanya untuk kepentingan dunia, itu siksaannya adalah kehinaan. Nah, ini bisa terjadi kepada kita setiap saat, kapan saja. Ketika dunia sudah menjadi lebih penting di mata kita, lalu kita tinggalkan kepentingan agama Allah, disitulah hidup kita menjadi hina. Sekali lagi saya utarakan di sini, azab bagi mereka yang menukar keyakinannya, kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah, siksaannya adalah siksaan yang menghinakan. Azabun muhin. Kita lanjut saja. Jadi ada 3 poin tadi kita dapatkan di sini. Maksud daripada Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-Nya, karunia itu adalah wahyu atau kenabian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kebetulan pada saat itu orang-orang Yahudi ini lagi pengen perang, musuhan banget sama Arab. Awas lo ya, nanti kalau satria piningit saya turun yang digambarkan di dalam kitab Taurat, awas lo ya, Arab. Ternyata turunnya kepada orang. Ini ceritanya. Jadi gak fair dia. Jadi bukan berpegang pada kebenaran. Karenanya ini panji-panji, bendera-bendera yang bukan kebenaran kalau kita pegang itu berbahaya. Itu. Kemarin ada yang sempat BBM saya, marah keras. Wah, rupanya anak PKS yang gak hadir di pertemuan. Marah sama saya. Karena dia baca statement saya yang dipotong oleh media. Saya bilang, pemimpin-pemimpin Islam, apakah partai Islam atau ormas Islam, adalah pendusta-pendusta agama. Kalau mereka tidak mengamalkan surah Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Sebetulnya untuk naikkan elektabilitas, coba amalkan Al-Ma'un ayat 1 dan 2. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul, wala yahuddu ala ta'amil. Kalau mereka tidak memperhatikan anak yatim, bahkan menghardik anak yatim, dan tidak memberi makan, menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Sebetulnya kalau menjalankan dua hal ini, itu ringan. Elektabilitas itu naik dengan cepat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah gak akan kekurangan. Saya coba tes tim Jumatan di sini Ustaz. Setiap hari Jumat, di akal harus makan gratis. Apakah pernah libur makan Jumat selama ini? Awalnya siapin 100, naik 150, naik 175, naik 200, naik 250, terus naik gitu trennya. Apakah kekurangan? Tidak akan kekurangan. Allah pasti akan terus berikan bantuan. Jadi dari awal sampai sekarang belum pernah off. Alhamdulillah. Tapi karena statement saya dipotong, jadi marah-marah setelah saya jelaskan. Biasalah teman-teman, terutama di beberapa online ini, seneng yang galak-galaknya doang diangkat gitu kan. Yang belakang ini potong, jadi pada marah lah. Setelah itu saya jelaskan, oh gitu maksudnya Ustaz. Ya udah. Tapi bagus dia enggak minta maaf. Yang kedua, footnote yang kedua, karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Maksudnya di sini, di footnote, mereka mendapat kemurkaan yang berlipat ganda, yaitu kemurkaan karena tidak beriman kepada Muhammad, dan kemurkaan yang disebabkan perbuatan mereka dahulu, yaitu membunuh Nabi, mendustakannya, merubah-rubah isi Taurat, dan sebagainya. Ini tafsir. Kosakata. Sedikit keterangan tentang bagian. Kata bagian berarti berupaya melampaui batas, baik tercapai atau tidak. Batas yang dilampaui itu ada kalanya kuantitas dan ada kalanya sifat, karakteristik. Melampaui batas ada dua macam. Pertama, terpuji, yaitu melampaui batas dari adil kepada ihsan. Jadi naik dari sekedar adil, naik kepada ihsan. Dan dari fardu kepada tatawwu. Jadi menambah. Yang dikerjakan bukan cuma yang wajib-wajib saja, tetapi yang sunnah. Sunnah. Jadi, tapi istilah, Anda perlu familiar dengan istilah-istilah kayak begini. Ya. Tatawwu. Tatawu itu artinya orang yang ibadahnya suka dilebihkan, tapi dalam konotasi positif, begitu. Mutatawuin. Jadi kalau di Arab kenal istilah mutawwa, mutawwa. Kedua, melampaui batas yang sifatnya tercela. Anda sudah paham bedanya adil sama ihsan? Belum. Adil itu ya proporsional. Adil itu proporsional, tapi kalau ihsan memberikan yang lebih baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Misalnya, wa idza huyyitum fahayyu bi ahsana minha aw mithlaha. Jika kamu disalami oleh seseorang, maka jawablah dengan yang lebih baik, ahsana minha. Minimal yang sama dengan itu. Kalau Anda misalnya di BBM ASSSLM KM, Anda jawabnya waalaikumsalam lengkap misalnya. Kalau dia menjawabnya salamnya assalamualaikum WRWB, Anda menjawabnya ya itu enggak jadi SMS, susah jadinya. Ya karena ini saya juga kadang-kadang suka bingung, tetapi udah diniatin ibadah aja deh. Waalaikumsalam, lengkap. Mudah-mudahan setiap ketikan ini dinilai ibadah gitu ya. Habis kalau nggak dijawab, salam dosa nggak? Nah, cuma kadang-kadang kalau lagi sibuk sendiri gitu, kadang-kadang ya iya gitu. Padahal saya lupa, belum jawab, salah. Mohon maaf ya kalau saya pernah salah dalam hal ini. Baik. Kedua, tercela. Jadi bagian yang tercela, berlebihan melampaui batas yang tercela, yaitu melampaui batas dari yang hak kepada yang batil atau kepada syubhat. Syubhat itu samar-samar antara halal sama haram, jadi gradasinya hampir sama itu. Kata bagat al-mar'atu berarti perempuan itu melacur. Istilah bagat, bughat. Kalau di fatwa NU seringkali bughat. Istilah bughat itu berarti orang yang melawan negara. Itu bughat. Di dalam Al-Quran ada ayat fa'im bughat ihdahuma faqtulul lati tabghi. Jika ada dua orang mukmin berseteru, maka damaikanlah. Jika salah satunya melampaui batas, maka perang yang melampaui batas. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia mau tunduk kepada perintah Allah. Disebut demikian karena ia melampaui batas kepada sesuatu yang bukan haknya. Kata Bogo dalam surat Asy-Syura, surat 42, berarti menyombongkan diri karena ia melewati batas kedudukannya kepada kedudukan yang bukan haknya. Jadi di sini kedudukan seorang hamba telah melampaui batas kedudukannya. Darinya terbentuk kata ibtagha yang berarti bersungguh-sungguh dalam mencari. Faman ibtagha ghairal islami dinan, gitu ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh mencari agama selain Islam, falan yuqbala min, maka ditolak agamanya. Ini kata bagian. Mudah-mudahan antum dan antuna semua berada di yang pertama. Berlebihan, melampaui batas dalam hal kebaikan, dari adil kepada ihsan. Coba kita lihat tafsir jalan lainnya. Ini ramai banget nih. Bi'sama, alangkah buruknya ishtarau bihi anfusahum, perbuatan mereka menjual diri mereka sendiri. Maksudnya menjual bagian pahala mereka. Ayakfuru, bahwa mereka kafir, maksudnya dengan kekafiran mereka. Bima, terhadap apa yang anzalallah, diturunkan Allah berupa Quran. Karena apa? Bagian, karena dengki. Berkedudukan sebagai maf'ul, li'ajlih, objek, alasan. Menunjukkan motif bagi kekafiran mereka. Jadi apa motifnya? Kenapa mereka kafir? Karena dengki. Hati-hati nih dengki. Apa sih definisi dengki? Apa? Dengki itu adalah hasad. Hasad. Hasad itu apa? Tidak senang melihat orang lain senang. Ini dengki level basic. Terus dengki level intermediate apa? Pengen agar kesenangan yang dimiliki orang itu hilang darinya. Terus ada yang advance dong. Iya. Dia berharap kesenangan yang dimiliki orang itu pindah ke dirinya. Ini bahaya. Kedengkian itu di dalam bahasa sunnah itu sering digambarkan dengan maradul ain, sakit mata. Dan hati-hati dengan mata pendengki itu. Dia bisa merasukkan bisa ke dalam dirimu seperti hewan berbisa yang memasukkan racun ke dalam darahmu. Dan pendengki itu bisa dalam bentuk emosi, bisa dalam bentuk pujian yang tujuannya menjatuhkan Anda. Orang-orang top seperti Anda perlu saya kasih tahu seperti itu. Ayyunazzilallah, bahwa Allah menurunkan min fadlihi, karunianya, maksudnya adalah wahyu, alaman, kepada siapa yang yasha, dikehendakinya untuk menjadi rasul. Dia marah, kenapa Tuhan menunjuk orang Arab jadi, selama ini kan tradisinya yang namanya nabi dan rasul kan harus Bani Israel. Presiden Indonesia itu harus orang? Ada 100 lebih Rasul, 700 lebih Nabi, cuma 4 orang saja yang keturunan Arab. Siapa? Sebutkan yang 4. Nuh, Hud, Salih, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama? 2, 3, 4. Apakah kaumnya Nabi Hud? Ad. Apakah kaumnya Nabi Salih? Samud. Anda perlu tahu ini karena kisah tentang 4 kaum termasuk Fir'aun dan Lut ini sering diulang-ulang di dalam Quran. Karena perilaku mereka itu diulangi di setiap zaman. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, telah kumudahkan Quran untuk dijadikan peringatan. Yang pertama itu peringatan tentang kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan kemudian kaum Lut, kaum Fir'aun, dan seterusnya. Faba'u, mereka itu, karena itu mereka kembali, ba'a bighadabin, dengan membawa kemurkaan dari Allah, lantaran mereka kufur terhadap wahyu. Ini bentuk nakirah pada kata bighadabin, berfungsi untuk menunjukkan besarnya murka. Jadi marah sama murka. Coba ekspresi wajah marah Anda. Oke, sekarang wajah murka. Harus dikasih kasus lah. Ini yang jomblo misalnya, diputusin begitu aja tanpa kabar. Kira-kira marahnya gimana mukanya? Oh, nangis ya. Lupa saya. Baik, masa cowok nangis sih, gak mungkin kan? Biasanya ambil kayu dia ngaduk-ngaduk God. Jadi faba'u bighadabin ini menunjukkan betapa besarnya murka itu. Kalau marah fayaghdab, kalau ini enggak, ba'u bighadabin gitu. Ini menunjukkan betapa murkanya Allah kepada manusia yang seperti ini. Seperti ini yang mana maksudnya tadi? Dengki. Maka hati-hati ya dengan sifat dengki. Sifat dengki itu membakar kebaikan yang ada di dalam hatimu. Kamu selama ini sudah bagus, sudah saleh-salehah, tapi ada dengki di dalam hati. Itu seperti api membakar kayu bakar. Selama kedengkian ada di dalam hatimu, selama itu pula kebaikan selalu habis di dalam dirimu dan kamu tidak terasa. Na'udzubillah. Jadi itu bahayanya hasad, dengki itu. Jadi mulai hari ini kita harus senang melihat orang lain senang. Yang kedua, kalau mau yang lebih tinggi, gimana caranya? Kan tadi ada level basic, intermediate. Yang intermediate tadi gimana? Berharap agar kesenangan orang itu hilang. Sekarang kalau yang lebih bagus gimana? Kamu jaga dia supaya kebaikan dia, kesenangan dia terus tambah. Makanya saya kalau datang ke Rahman sini sering nanya udah makan belum gitu. Saya berharap agar dia terus senang gitu. Baru tobat. Jadi senang. Kemudian yang advance gimana? Kan berharap agar kesenangan orang itu pindah. Nah sekarang dibalik. Gimana caranya agar dia tambah senang dari pihak kita yang memberikannya? Wah, itu hebat sekali orang seperti itu. Seperti orang-orang di sini begitu semua. Baik. Ala ghadabin, di atas kemurkaan yang pantas mereka. Karena itu mereka Kok jadi ulang nih? Fabau bi ghadabin ala ghadab. Fabau bi ghadabin di sini sudah ala ghadab. Jadi di atas kemurkaan yang pantas untuk mereka ini maksudnya. Wal kaf walil kafirin, dan bagi orang-orang yang kafir adzabum muhin, siksaan yang menghinakan. Sedikit tafsir beberapa ayat yang berkaitan dengan ini. Di antaranya adalah surah Ghafir. Nama lainnya surah apa? Halo. Coba kita buka surat 40. Di sini sama-sama Ghafir juga enggak? Surat, nama lainnya apa tuh, lihat? Mukmin. Nama lain dari surat Ghafir adalah Mu'min. Ini lihat yang nomor 40. Ini lihat Mu'min atau Ghafir. Jadi nanti kalau ketemu, kayaknya baru kali ini dilihat namanya surat Ghafir. Tuh kan, gak ada Ghafir, adanya Mu'min. Berarti belum gaul itu sama Quran. Baik, diantaranya di surat Ghafir ayat berapa tadi? Ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya, wah ini ambil di belakangnya, ini mulai dari sini, innal ladzina diterjemahkan di sini, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan enggak enak menyebut nama dina di sini. Ini betul hina sekali maksudnya. Dina jangan tersinggung. Kamu tahu mobil yang paling hina? Hino. Baik, di ayat ini digambarkan, coba jelaskan apa korelasi ayat ini dengan surat Al-Baqarah yang kita pelajari tadi, di mana hubungannya? Kesamaannya di mana? Sombong dan azab yang. Nah sekarang kita tahu sekarang, kalau ingin jadi orang terhormat, jadi orang bergengsi, yang kedua yang menyebabkan kita menjadi begitu hina di dalam hidup ini, kita sudah tahu sekarang. Oke, yang menyebabkan kita hina sekali dalam hidup karena apa? Sombong dalam hal menyembah Allah. Jadi kita lebih mengutamakan hawa nafsu gitu ya. Sekali lagi sekarang, apa yang membuat kita menjadi terhormat? Lawannya selalu tawadu. Jadi ada hukum sosial begini. Seberapa hinanya kau hinakan dirimu di hadapan Allah, setinggi itu nanti kemuliaan yang akan kamu peroleh. Kun kan najm la halinadhirin ala safahatil ma fahuwa rafi'. Jadilah kamu seperti bintang. Dia rendahkan di dasar lautan, tapi semua orang tahu kalau dia berada di ketinggian. Kalau kamu malam-malam datang ke tepi laut, di tepi pantai, kamu lihat bintang berada di mana? Di bawah. Tapi semua orang tahu kalau bintang itu tempatnya. Wala takun kadduhan, jangan seperti asap. Ya'lu wa ya'lu, meninggi dan meninggi. Setelah sampai di atas, dia kemudian hilang, bukan siapa-siapa. Nah, seperti bintang maksudnya, tundukkan diri, tawadukan jiwa dalam beribadah kepadanya. Karena Allah, maka seperti itulah kamu dimuliakan. Kenapa sih kamu berhijab? Ya karena diperintah Allah. Karena ya Allah maunya saya begini dan saya turut sama Allah. Itu akan mulia sekali. Ada banyak kisah di dalam hidup orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan ketawaduan, orang-orang yang hidupnya fokus dalam hal ibadah, itu selalu saja mendapatkan kemuliaan di mana dia berada. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat ini. Jadi sudah tahu korelasi ayat ini dengan ayat yang kita tafsirkan. Sekarang berikutnya. Ayat lain kita lihat di surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-A'raf 149. Walamma sukita fi aydihim wa ra'au annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi. Coba, apa korelasi ayat ini dengan ayat yang sedang kita pelajari? Bisa bantu saya? Apa hubungan ayat ini dengan ayat yang sedang kita pelajari? Ayat yang kita pelajari ini kan tentang apa? Kesombongan ya? Ayat yang kita dapatkan di sini, mereka menyesali setelah melakukan kesalahan, kesombongan itu. Yang kedua, apa yang Anda dapati di sini? Korelasinya dengan ayat di atas. Kalau ayat di atas, mereka itu dengki, sampai akhirnya menjadi terhinakan, maka di ayat ini diberitahu, berapapun kesalahanmu, sayang gitu kira-kira bahasa Tuhan, wahai hambaku, lau balagat dunubu ka'ananas sama, seandainya dosa kalian setumpuk antara langit dan bumi, lalu kamu datang kepadaku untuk meminta maaf, maka aku juga akan datang kepadamu, wahai sayangku, dengan maaf yang tingginya setinggi kesalahanmu. Dan aku tidak akan pernah mau mengungkit lagi kesalahan masa lalumu. Di ayat ini, bagaimana caranya supaya kita yang pernah sesat kembali menjadi mulia? Di ayat ini diberitahu bocorannya ada dua. Barang siapa yang dulu pernah bersalah lalu bertobat, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, akan dilesatkan kehormatannya dan tidak dihinakan dengan dua cara. Yang pertama, memohon rahmat. Yang kedua, pertama memohon rahmat, yang kedua ampunan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, itu doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang membuat Adam yang tadinya hina, bersalah, sehingga sekarang ditempatkan di surga yang lebih tinggi dari surganya yang lalu. Siapa saja di antara Anda, jangan pernah putus asa. Cari dua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dalam doa Nabi Adam, maghfirah dulu, baru rahmah. Kalau di sini, rahmah dulu, baru itu tergantung pada tingkat kesalahannya. Dan tingkat kesalehannya barangkali. Tetapi setidaknya ada dua kata kunci. Siapa saja dengan hitam kelam masa lalunya, jika ingin dikembalikan lagi kepada kebaikannya, bahkan lebih dari sebelumnya, cari dua ini. Apa itu? Rahmat dan ampunan. Tapi saya yakin masih ngeblank. What is rahmat? And what is ampunan? Saya sendiri belum sempat selesaikan semua. Udah pernah baca satu persatu. Rahmat dalam Al-Quran apa saja sih? Ini kalau Anda mau jadi orang terhormat, pulang dari sini, pasti nanti buka komputer, cari rahmat itu. Cari semua ayat-ayat tentang rahmat sampai feelingmu mantep. Oh, ini yang disebut dengan rahmah itu. Yang kedua adalah maghfirah. Anda akan cari tahu apa itu maghfirah itu. Sekarang saya kasih bocorannya saja, ringkasannya. Maghfirah, ampunan Allah, itu ada dua intinya. Kata-kata ghafara yang artinya satarah. Orang-orang yang bersalah kemudian mendapatkan maghfirah, meminta ampun, akan ditutupi semua aibnya. Yang kedua, ghafara artinya syafa. Disembuhkan dari penyakit cenderung berdosa, itu akar semua persoalan. Jadi Anda akan semangat setelah ini beristighfar. Dan mungkin Anda akan menjadikan istighfar sebagai zikir favorit Anda setiap saat. Karena Rasulullah SAW beristighfarnya 100 kali setiap hari. Dan ternyata istighfar itu nikmat. Merontokkan dosa-dosa, menghapuskan apa aib, menutupi aib, dan menjauhkan kita dari dosa-dosa, dari penyakit itu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rahmah. Apa terjemahan bahasa kita tuh? Kasih. Rahmatullah. Rahmat Allah ini banyak sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang paling kita butuhkan di dunia ini, saya sering berkata begitu. Kalau ada sesuatu yang paling kita butuhkan di dunia ini, demi Allah, bukan makanan, bahkan bukan minuman, atau bahkan bukan oksigen, yang paling kita butuhkan dan harus kita cari adalah rahmat Allah. Dan oksigen itu rahmat, hujan itu rahmat, ultraviolet itu rahmat, semua kebaikan-kebaikan rahmat. Tapi kalau ada rahmat yang paling besar adalah Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Itu rahmat terbesarnya. Dan Anda pada malam hari ini macet-macet, susah-susah, mau duduk di sini capek-capek demi mendapatkan rahmat Al-Qur'an, mudah-mudahan Anda adalah orang-orang yang terpilih. Sedikit kita lihat konser Rahmat Ar-Rahman. Mau nonton konser? Kalau nggak mau ya udah. Saya kasih lihat konsernya Musyari Rashid. Siapa bilang jadi ahlul Quran itu nggak bisa konser dan konsernya nggak keren? Bukan ini, ntar. Sorry. Bukan juga. Sorry. Ini dia. Ini konsernya Mucho Rashid di Turki. Kalau anda paham tentang Al-Quran ini, saya menikah sekali. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة تزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئا وشفاء فيحسون الأرض سماء تهتم يا أهل القرآن يا أفلاك دارت على قندي شرفا تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجمله بين ذهب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهوان من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان ده. Ha? Artinya indah, semua ini pujian untuk Ahlul Quran. Orang-orang yang dianugerahkan Quran kepada mereka, itu adalah orang-orang yang beruntung. Itulah rahmat terbesar Allah. Ini cerita sudah saya ceritakan ke ibu-ibu, tapi Anda juga perlu dengar, mudah-mudahan ini jadi motivasi. Seorang kakek berumur hampir 70 tahun, berobat di rumah sakit. Setelah diskusi dengan dokter, ternyata dia harus dioperasi. Tertegun sejenak, lalu dia bertanya kepada dokter, berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk operasi saya sampai selesai? Dokter bilang antara 4, 5, atau maksimal 6 jam. 6 jam? Ya. Tiba-tiba, si kakek ini terseduh-seduh menangis. Menangis seperti anak-anak. Dokter sempat bingung lalu menasihati, gak usah takut. Saya membedah ini hampir setiap hari kok. dan anda kan juga orang tua sudah beriman, enggak usah takut. Apa kata si kakek? Aku tidak takut dioperasi. Dan aku menangis bahkan bukan karena takut mati. Yang ku tangisi adalah karena berarti hari ini aku harus kehilangan wirid harianku. Membaca 10 juz Al-Qur'anul Karim sebab 6 jam habis untuk operasi. Si kakek tertegun, si dokter tertegun. Kehilangan 6 jam bagi dia adalah masalah besar. Sementara aku 1 minggu, 1 bulan sering tidak membaca Al-Qur'an. Ada apa di dalam benakku dan ada apa pula di dalam benak orang ini? Coba lihat. Di sini Al-Qari'ah, perbedaan gegernya satu orang dengan orang yang lain. Obsesi masing-masing. Bingunglah si kakek. Dan si dokter ini pun jadi ikut bingung. Betapa beruntungnya jadi orang seperti dia. Dia menangis karena saya akan kehilangan wirid harian saya membaca 10 juz Al-Quran hari ini. Oke, coba perhatikan. Bagi anda, mungkin orang ini gak kerja. Karena menurut anda bekerja adalah kalau pergi ke kantor, ada yang ditulis, ada yang dikerjain, dan jelas hasilnya dapat uang. Bagi dia, ini lebih dari semua pekerjaan. Coba lihat persepsinya kalau orang sudah mendapatkan rahmat. Beda memang sudut pandangnya. Pagi-pagi, belum baca Quran, belum zikir pagi, langsung baca koran, dengar TV berita, wah kacau semua yang masuk. Nggak sehat jiwa orang Indonesia ini sebetulnya. Udah dengerin berita yang nggak penting pula, dikasih tahu. Jalan di Malioboro hari ini, orang Jakarta buat apa pula pagi-pagi mau tahu. Suasana jalan di... Menarik. Apa yang terjadi? Si kakek ini berpesan kepada dokter yang belum selesai tertegun. Memperhatikan dirinya. Dia menangis karena akan kehilangan waktu 6 jam hari ini. Sementara aku sebulan dua bulan tidak baca Quran, kenapa tidak ada masalah? Ini berarti problem sama diriku. Ditegur oleh si kakek. Pak dokter, beri saya kesempatan 1 jam sebelum Pak dokter operasi saya. Setelah 1 jam, silakan lakukan apa yang ingin Anda lakukan. Baik. 1 jam waktu cukup bagi dokter untuk merenungi dirinya. Tanpa terasa, si kakek yang sudah membaca Quran 1 jam di ruang operasi, dia kunjungi. Anestesi dimulai. Bedah dijalankan. Sampai selesai pembedahan, si dokter bersumpah demi Allah, si kakek terus membaca Quran dengan suara yang bisa saya dengarkan sampai operasi selesai. Itu orang sudah dapat rahmat terbesar dalam hidupnya. Bahkan anestesi pun tidak sanggup menghentikan rahmat yang ada di dalam jiwanya. Bahkan operasi pun tidak menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan. Padahal bukankah sakit adalah alasan darurat secara syar'i yang membenarkan seseorang untuk kehilangan zikir dan membaca Quran? Bahkan boleh menjamak sholat, tapi tidak bagi orang yang mendapatkan rahmat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anda yang terpilih untuk juga seperti itu. Jadi, siapa bilang bicara tentang Ahlul Quran gak bisa keren kayak begini? Yang pasti habis pulang ikut konser gini gak akan tawuran. Apalagi kalau faham menjadi tenang itu sebetulnya. Baik, ini salah satu selingan. Baik, kita kembali kepada ayat tadi tentang rahmat dan ampunan. Tafsir dengan sunnah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pada hari kiamat kelak, orang-orang sombong akan digiring seperti semut kecil. Semut kecil dalam bentuk manusia yang diungguli segala sesuatu yang kecil. Jadi manusia itu seperti semut kecil yang kalah dengan benda-benda kecil pada hari itu. Itu orang-orang sombong pada hari itu. Sehingga mereka masuk ke penjara di neraka jahanam yang disebut Bulas. Di atasnya diliputi api dari segala macam api. Mereka diberi minum dengan lumpur kotoran penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini tafsir daripada azabun muhin. Azab yang menghinakan itu ya seperti ini. Sosoknya dikecilkan, lebih kecil dari yang kecil di dunia ini, yang gampang diinjak, dan makanan minumannya diberikan dari apa? Kotoran penghuni neraka. Sedikit renungan sebelum diskusi. Seolah-olah kekafiran ini adalah harga yang pantas bagi diri mereka. Jadi apa di sini tentang jual belinya? Bi sama syaro bihi anfusahum. Jadi kata-kata betapa buruknya jual beli mereka itu. Di sini yang saya katakan tadi, angle-nya, sudut pandang ketuhanannya, ini yang harus sering kita lihat. Jadi dinamis melihatnya itu. Ketika kita menukar kepentingan apa ayat-ayat Allah ini hanya untuk kepentingan duniawi, ini betapa hinanya. Seolah-olah kekafiran ini adalah harga yang pantas bagi diri mereka. Seseorang boleh saja menghargai dirinya sedikit atau banyak, tetapi jika ia menghargai dirinya dengan kekafiran, maka sungguh itu adalah transaksi yang sangat merugikan. Kalau mereka jujur, tentu hendaknya mereka terima dan iman, sebab kebenaran hanya satu. Tetapi hati mereka tertutup oleh dengki dan hawa nafsu. Saya ingin perlihatkan video tentang orang Yahudi dan kebohongan yang dia lakukan. Yang dalam ada dalam bahasa Inggris, tapi ada juga dalam bahasa Arab. Al-haqiqa sawfa tasud. Kebenaran pasti akan apa di sini? Dimuliakan, terkuak, terbongkar dengan kemuliaan. Innal a'dad al-mas'um ala annaha tushiru ila nubuwati Muhammad fil injili la tamut lahu bi'alat silah wa la tatakallam an kudumihi. Jadi sebetulnya ada banyak ayat yang menjelaskan tentang kenabian Muhammad di dalam Injil bahwa dia tidak mati. Dan dia menjelaskan tentang kehakikat dan kedatangan Muhammad SAW. In the Bible as a prophet, they absolutely have no relation to the prophet of Muhammad, nor prophesy his coming. Tapi mereka mendustakannya. Muhammad ghairu mazkurun fil ahdil qadim. Muhammad tidak disebutkan dalam perjanjian lama. Muhammad ghairu mazkurun fi ayyi makanin. Muhammad tidak disebut dalam ayat manapun. Min sufri takwin, dari kitab kejadian, hatta sufri ru'ya, sampai kepada kitab, kalau bahasa mereka ini kitab penglihatan. Muhammad is God. jika Muhammad adalah Rasul Allah dan utusan Allah, maka ini adalah sebuah candaan. Saya perlu terjemahin atau langsung aja terusin? Capek taunya terjemahin itu. Udah ada Inggrisnya, udah ada Arabnya. Masa gue jadi penerjemah di sini? Iya, nggak apa-apa deh. Ini udah jelas ya. Fahuwa madhkurun bil ism, secara nama Nabi Muhammad tersebut dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Lo, we inspire thee as we inspire. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dihi wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Sesungguhnya kami wahyukan kepada kamu Muhammad sebagaimana aku mewahyukan kepada Nuh, nabi-nabi dan nabi-nabi setelahnya, dan kami wahyukan juga kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub. Noah and the prophets after him, as we inspired Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and the tribes, and Jesus and John and Jonah. Wal asbat wa Isa wa Yub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa Atayna Dawud wa Zabura. Ini semua ada di dalam surah An-Nisa. And Aaron and Solomon, and as we imparted unto David the Psalms. The verse we've just heard. Al-aya allati sami'naha. Apa ni? Allati kanat minas surah ar-rabi'ah min al-Quran, adalah surat yang keempat di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa maksudnya, yang kita dengar tadi. From chapter 4 of the Quran. In the verse, God is appealing to humanity that Muhammad is indeed the recipient of a divine guidance, just as Noah, Abraham, and the rest of the prophets. However, some Christians and Jews today, akan tetapi orang Yahudi dan Nasrani sekarang tidak beriman kepada Muhammad karena nabiyun wal ahad alladhi sana'ahu Allah ma Ibrahim, dan dia adalah seorang nabi dan perjanjiannya yang telah ditetapkan oleh Allah bersama Ibrahim. Don't believe that Muhammad was a prophet and the covenant that God made with Abraham. And since the Quran is not the wa bima anna al-Qur'ana laysa kitab dhu sultah bin nisbah ilayhim fa sa'urikum fi hadzal film bi anna al-kitab alladhi tumsikuna bihi baina aydikum, dan sesungguhnya Al-Qur'an bukanlah sekedar kitab yang memiliki kekuatan terhadap apa bin nisbah ilayhim terhadap mereka, maka sekarang saya akan perlihatkan kepada anda film ini yang menjelaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya Alkitab yang ada di tangan kalian sekarang. The book of authority. In this video, I'm going to show you that the book you're holding in your hands contains the name of the seal of prophethood, the prophet Muhammad. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. As known, the Old Testament was preserved in the Hebrew language. Sebagaimana ada dalam Perjanjian Lama. In the fifth chapter of the Shir. Fil ashah al-khamis min sufur, di sini dalam bahasa mereka, kita dengarkan aja langsung. Hashirim, which is one of the five motelet or sacred scrolls that are part of the Hebrew Bible, Nasheed Sulaiman, or for short the Song of Solomon as Christians know it today. That chapter is discussed. Sebagaimana orang-orang Nasrani sekarang menyebutkannya, hadzal ashah yatahadatsu an ahadil ashkhas, di sini menjelaskan tentang nama seseorang. Jews will say it is discussing Solomon. What? Orang Yahudi berkata bahwa orang ini adalah Sulaiman. Fihini an-Nasara yaqulu Nabi annahu Isa, di zaman Nasrani orang ini mengatakan bahwa yang dimaksud di ayat tersebut adalah Isa. Now Christians will say it is discussing Jesus. Considering this is the songs of Solomon, it would. Wa bima anna unwana sufur yahmilu isma Sulaiman fayabdu min al-mantiq al-qawl bi annahu yatahaddats anhu. Padahal di sini berbicara tentang Nabi Sulaiman. Seems logical that it is discussing Solomon. The verses describing this mystery man have the narrator's speech conjugated in the feminine, meaning it is a woman who is describing this man. So it is possible that it is one of Solomon's wives discussing her husband Solomon. However, Christians assert that Jesus is being discussed, and that the chapter is describing a man who was not yet alive at that point. A prophecy. In reading the English translation of Psalm of Songs 5:16, it finishes the description by saying, he is altogether... Ini berarti tentang perempuan ya. Lovely, but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillat. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew, before introducing the vowels, in the 8th century. From the Hebrew Bible, on scripturetext.com. Here is the word in question. This word is made of four letters. Ada empat huruf yang menerjemahkan kalimat tadi. Mem. Mem. Het. Het. Mem. Mem. Dalet. Nah ini ejaan Ibrani. Bahasa Ibrani ini ejaannya. Mem. Het. Mem. Dalet. Itu ejaan Ibrani begitu. Jadi maksudnya apa? Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Mamad with no A after the H. According to Ben Yehuda's Hebrew-English dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mamad. So how we're going to know for sure if it's pronounced as Muhammad, the Muslim prophet, or as Mamad, a random Hebrew word, the only way is to give the verse to a rabbi and say to him, please read. Here is the Psalm of Songs 5:16, and how it is read by a rabbi from a Hebrew Jewish site. Please notice the im in Hebrew. Ini cara ibadah orang Yahudi di depan tembok ratapan. Respect. Baik, itu sekilas saja gambaran, Anda bisa cari nanti videonya. Tapi dalam bahasa Arab saya temuin. Takzibul Yahud, cari aja kata-kata Takzibul Yahud, nanti Anda ketemu dengan video ini. Baik, sampai di sini ada diskusi. Ya, kasih mic. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras. Udah keras. Ini udah keras. Udah kedengeran. Pertanyaan saya yang tadi Ustaz di sini yang menyebutkan tentang azab seseorang yang menukar keyakinannya, siksaannya adalah menghinakannya. Yang saya belum mengerti dan ingin lebih yakin lagi, menghinakannya itu bentuknya seperti apa, dan yeah, hina dalam dunia itu seperti apa, dan apabila kita sedang dihinakan, apakah kita akan mengetahuinya, akan merasakan tanda-tandanya, atau bagaimana Ustaz? Terima kasih pencerahannya. Ya. Yeah. Yang lain lagi? Siapa lagi? Ya. Cik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Ustaz. Pertanyaannya, ya. Tadi kan kita membahas bahwa orang yang terhormat adalah mereka yang merendahkan dirinya atau tawadu, setaruh tawadu-tawadunya di hadapan Allah. Ya. apa itu kan hablum minallah, artinya wajar ketika makhluk terhadap khalik penciptanya seperti itu. Ya. Lantas bagaimana dengan hablum minannas? Artinya ketika ya, dia dihadapkan pada manusia serendah, apakah ada standarisasi kita serendah apa kepada sesama manusia? Karena ketika kita merendahkan, iya, merendahkan diri kita di hadapan manusia atau hati kita di hadapan manusia, tidak jarang kita tuh jadi diinjak-injak gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, satu lagi. Setelah ini ikhwannya ya. Sekarang untuk akhwat dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya baru baca berita. Intinya SBY baru saja bertemu dengan 13 ormas Islam termasuk PBNU. Di dalam pertemuan tersebut, SBY meminta untuk ormas Islam agar menjaga nilai demokrasi. Alasannya adalah untuk menjaga persatuan dan menghindari perselisihan. Secara ilmu logika umum terdengar agak relevan. Namun apakah Islam dan demokrasi dapat bersatu? Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan tersebut kan datang dari SBY. Namun apabila itu benar, apakah ormas-ormas tersebut termasuk orang-orang yang mendustakan agamanya dan menjual dirinya seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 90? Baik, cukup. Ya, tiga pertanyaan pertama. Yang pertama, apa yang disebut dengan azab yang menghinakan? Itu bisa terjadi di dunia dan tadi ada gambaran di akhirat. Jadi misalnya orang-orang yang takut berhijrah karena lebih mementingkan dunia misalnya, tidak berani berhijrah bersama Rasulullah SAW, tidak berani membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan dunia misalnya, kalau kita cerita zaman Rasulullah, mereka terhinakan. Di kota Mekah punya agama tapi tidak bisa merdeka mengerjakan agamanya. Di sini ditindas, di sana ditindas. Malu saja bawaannya. Sama kayak orang-orang yang kurang pede di pesawat, salatnya kayak unyil, Allahu Akbar. Ketika orang itu sudah tidak lagi bangga dengan agamanya, tidak bangga dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di mana-mana dia akan diinjak-injak, diperlakukan tidak baik. Misalnya, masih banyak saya temukan keluhan, dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua. Seorang pramu niaga di Plaza Senayan yang ditemui oleh ibu-ibu, tadi kayaknya dia melayani ini deh. Tapi kok di musala pas ketemu, sekarang pakai jilbab ya? Neng, tadi kamu yang di toko ya? Iya. Kenapa kamu? Di toko tadi gak pakai jilbab, di sini berjilbab. Habis di toko gak boleh, Bu. Nah, orang seperti ini terus terhinakan di mana-mana hanya gara-gara dunia yang sedikit. Nah, itu bisa kita temui dalam kehidupan keseharian. Orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya dan dia tetap pede pada agamanya dan dia menyuarakan kebenaran, di mana dia berada dia akan terhormat. Dia akan terhormat. Saya kira ini banyak contoh kasus, ya. Nah, karenanya bagaimana caranya buat kita supaya kita menjadi orang yang terhormat? Tentu harus menunjukkan juga akhlakul karimah, akhlak yang mulia dengan tawadu. Misalnya tadi pertanyaan Shirley, bagaimana nih? Kadang-kadang kita kan mau tawadu sama orang ini malah diinjak-injak. Begini. Jujur misalnya ya, jujur. Ketika Anda menjadi bawahan yang jujur, itu disegani oleh semua atasan. Atasan yang lurus atau atasan yang bengkok. Jujur. Walaupun ketika Anda jujur, Anda terpaksa berhadapan dengan kekuatan di atas yang menginjak-injak kalian gara-gara jujur misalnya. Enggak apa-apa. kita harus bertahan pada suasana seperti itu memang. Bahkan seperti Bilal bin Rabah yang harus diseret keliling Mekah, dilempari batu, itu gara-gara berpegang kepada nilai-nilai agamanya. Gara-gara berpegang seperti itu, dia berusaha untuk tawadu, tidak melawan, malah diseret-seret. Tapi pada akhirnya, pada puncaknya, setelah diletakkan batu di atas dadanya dan hampir mati, Allah datangkan Abu Bakar dan beli dia. Saat itu juga menjadi orang bebas, dan dialah budak yang pada akhirnya tiap hari menginjak atas Ka'bah dan azan itu. Karena dia terus berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran. Jujur misalnya tadi ya. Nah sekarang langsung kepada pertanyaan yang ketiga. Demokrasi. Memang di sini dari awalnya demos kratos. Apa artinya demos? Saya juga lupa nih. Demos rakyat, kratos kekuasaan. Jadi kekuasaan di tangan rakyat. Secara teoritis sebetulnya kelihatan bagus di lapangan sementara, tapi saya mau tanya, negara mana sih yang sukses menjalankan demokrasi di dunia ini? Dan tokoh paling demokrat di dunia ini siapa sih? Jadi kalau kita ajak kepada alam yang hakiki gitu, pada akhirnya nggak ada. Coba negara yang pertama kali selalu menggaungkan demokrasi, negara mana? Amerika. Apakah dia demokratis? Nah, siapa sih orang paling demokratis di Amerika? Ya lihat Partai Demokrat di Indonesia misalnya. Jadi ini semua tanpa sosok, tanpa pegangan. Nah, sekarang akhirnya ya sudah gimana, karena ini sudah menjadi sebuah kekuatan besar yang kita tidak bisa mengalak dan sudah terlanjur begini. Ya, adalah yang kemudian udah kita siasati aja dulu deh begitu. Mungkin ini maksud daripada yang namanya, kalau di zaman Soekarno demokrasi apa namanya? Di zaman Soeharto demokrasi apa namanya? Di zaman sekarang demokrasi apa namanya? Liberal. Jadi ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang demokrasi, yang ngomong itu sendiri juga bingung sebetulnya hakikatnya. Tapi barangkali pemahamannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ini apa namanya teorinya? Trias politika ya? Ya. Ini sebetulnya kan teori tiga pilar politik. Tapi anehnya, sampai dalam urusan perkawinan itu masuk demokrasi itu. Di rumah tangga pun orang tua banyak yang demokratis. Siapa pula yang ngajarin ini sebetulnya? Sehingga kacau nilai-nilai birrul walidain. Gara-gara demokrasi masuk ke dalam rumah tangga, semua by voting itu. Dan kebenaran itu bukan tergantung pada, coba lihat, di Indonesia ini, ke sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan. Guru Anda dulu ngajarin apa sih maksudnya? Kasih tahu saya. Ada yang pernah ikut P4 dan dapat ijazah? Mohon maaf, saya nggak pernah dapat ijazah ini. Saya jadi nggak terlalu paham apa yang ada dalam benak Anda. Apa maksudnya? Coba yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh apa? Oleh apa? Apa artinya oleh hikmah itu? Yang menyusun ini ulama-ulama besar yang kita semua bertanggung jawab menafsirkannya berdasarkan nilai-nilai agama Islam sebetulnya. itu perjuangan yang sudah dipegang oleh pemimpin, jangan dipelintir belakangan malah kalah. Hey, lihat kerakyatan Islam sama dalam hal ini, kerakyatan ya, dalam hal ini Islam sama kerakyatan, tapi beda dengan demokrasi sekarang. Kerakyatan kita itu dipimpin oleh hikmah. Yu'tal hikmah maya, yu'til hikmah mayyasha wa yu'tal hikmah faqad utiya khairan. Enggak setiap orang itu punya hikmah, jadi bukan pemilihan langsung, ini keluar dari hikmah. Dipimpin kerakyatan ini dipimpin oleh hanya orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan, rasa adil, kebijaksanaan, ilmu, pendidikan, akhlaknya terpilih dulu. Hikmah, terus kebijaksanaan. Dalam MPR yang milih itu pun berdasarkan per, sekarang ini udah enggak lagi, enggak jelas apa namanya demokrasi, itu bertentangan dengan Pancasila sekarang ini sebetulnya. Jadi Anda harus memahami satu-satu kata-kata itu, apa itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, apa itu kebijaksanaan, apa itu permusyawaratan, apa itu sekarang liberal. Nah, jadi saya kira ketika Pak SBY ngomong begitu, masing-masing tokoh Islam pasti punya definisi sendiri. Ya umumnya kayak begitu memang. Jadi orang-orang yang dipaksa ikut tempat dulu pun ya udahlah ikut aja, yang penting dapat sertifikat. Cuma di zaman saya tuh di Madinah dulu, ini Pak Hidayat Nur Wahid yang ngajarin, gak usah ikut. Gara-gara itu semua data kita bakarin. Wah, kedutaan marah-marah. Kalian akan dicabut ke warga negara. Enggak apa-apa, udah jadi warga negara Arab sekalian. Itu cerita dulu. Saya bilang supaya kita enggak kemasukan cara berpikir ini. Tapi sekarang ya perang judulnya, pertarungan. Jadi monggo terserah mau pakai demos kratos, demos apa lagi, demos apalah namanya sekarang. Sekarang adu kuat menafsirkan. Jadi kalau Anda sebagai seorang generasi muslim tidak mengutarakan tafsir berdasarkan Al-Quran, berarti Anda kalah. Anda kalah. Jadi kita yang harus mengajari mereka yang tidak paham apa itu rububiyah, tauhidur rububiyah, ketuhanan yang maha esa. Anda yang harus mengajarkan mereka itu. Ketuhanan yang maha esa, tauhidur rububiyah adalah gini. Cuma satu pencipta, pengatur, pemelihara, pendidik dan pemberi rezeki bagi orang Indonesia, maka taatilah hukumnya Rabbul Alamin itu. Itu tafsir ketuhanan yang maha esa. Di zaman Soekarno dipelintir agar jadi Nasakom, di zaman Soeharto dipelintir dibiayai triliunan supaya bisa menerima kejawen, nah di zaman reformasi dipelintir supaya mengakui semua agama. Anda hari ini kalau ditanya misalnya agama apakah yang diakui di Indonesia, udah gak muslim lagi itu. Udah gak ada kan? Jadi kacau. Nah sekarang tugas Anda sebagai generasi muslim nih, saya kan bentar lagi peot nih. Tugas Anda tuh, setiap jengkal negeri ini, untuk mendapatkannya dengan darah dan nyawa. Tapi karena sekarang kita kalah berpikir atas nama kata investor, diserahin semua. Bodoh gak kita? Salah bodohnya. Ketika kita mengatakan dasar negara kita apa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Berdasarkan rahmat Allah. Negara ini negara berketuhanan yang maha. Ketika Anda bilang negara ini di negara demokrasi, itu artinya secara gratis Anda kasih orang sekuler memiliki negara ini. Gara-gara itu waktu diskusi Ismail Yusanto sama si Ulil Guru Absor, dia mengatakan, Anda nggak usah cerita tentang Indonesia, KTP Anda kan KTP khilafah, Anda kan nggak percaya saya modal sama demokrasi. Yang boleh tinggal di Indonesia, yang percaya demokrasi, sebab ini negara demokrasi, bukan negara khilafah. Khilafah itu yang negara Anda, jadi KTP Anda tuh nggak sah karena Anda menjadi. Makanya jangan bilang negara ini demokrasi, terusir Anda. KTP Anda nggak sah karena Anda ada KTP. Ini kan cuma akal-akalan aja sebetulnya. Jadi pinter-pinternya pertarungan. Ini soal cara berpikir, Mas. Makanya itu tadi kalau saya bilang ini angle Tuhan nih. Begini cara memandang kesalahan kita. Ini angle Tuhan nih. Maksudnya saya sedang mengajak agar melihat segala sesuatu itu dengan cara yang cerdas. Sebetulnya saya mau cerita tapi ini ada CCTV. Jangan takut ada yang tersinggung nasional ini. Itu aja udah cukup kan? Udah jam 10.10 nih. Akhwat lagi satu. Ikhwan lagi. Kasih mic-nya ke sini. Ke 5 menit lagi. Jadi ngerti ya jawabannya, saya kira itu para ormas itu masing-masing menafsirkan sendiri. NU menafsirkan sendiri, Muhammadiyah tafsirkan sendiri, semua pasti akan menafsirkan sendiri. Saya tahu deh sudah itu. Pulang pasti mereka tertawa sendiri-sendiri itu. Ingat juga ketika pelatihan P4 di pesantren dulu kan, saya termasuk yang bandel gak mau datang. Bakhtiar kamu bangun, itu wajib ikut. Saya saat itu lagi semester 2 di Fakultas Tarbiyah di Gontor. Karena saya tahu abis ini saya juga mau tahfidzul Quran, gak mau selesaikan kuliah saya gak mau ikut, gak ada masalah dong. Dibangunin gitu kan. Ayo cepat lagi P4 tuh di situ, wajib gini-gini. Hah, gak ikut lah. Orang gue mau tahfid kok gak butuh P4 sih. Sampai akhirnya saya lewati itu tempat ya, rupanya lagi berantem antara mahasiswa dengan pelatihnya. Pelatihnya kapok, udahlah kita sebetulnya sama, hanya gara-gara saya disuruh nih masalahnya. Oh yaudah, udah kalau gitu udah tahu sama tahu lah. Baik, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kehidupan sekarang ini kan kita kadangkala tidak bisa memilih pekerjaan itu benar-benar halal dari atasnya atau tidak, Pak Ustaz. Iya. Seperti ambil contoh kita kerja di tempat yang meminjamkan uang dan itu berbunga, otomatis kan itu haram. Nah, kita sebagai tenaga administrasi misalkan, atau yang di Koperasi Langit Biru atau badan-badan tempat judi dan lain sebagainya. Saya ingin nanya status gaji kita, status gaji kita yang kita dermakan ke anak kita, ke istri kita itu statusnya haram atau gimana? Terus karena sepengetahuan saya satu titik saja harta yang haram dan itu terdermakan termasuk ke dalam darah kita, bukankah itu akan jadi tidak halal setelahnya, sama seperti ketika kita sholat dan wudunya tidak sah, maka tidak sah juga sholatnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia ini kan kaya dengan budaya, kadangkala budaya itu bertentangan dengan agama. Sebagai contoh, di beberapa daerah yang masih kuat dengan adatnya itu, sebagai contoh di daerah di Sumatera atau di Sulawesi ada yang sistem matriarhat ya, dimana garis keturunan dari ibu itu sangat-sangat kental dan menentukan juga terhadap hak pewarisan. Yeah. Sementara di dalam laki-laki itu kan 2:1. Yeah. Pada proses matriarhat itu ada yang 2:1-nya justru kebalik gitu, yeah. Wanita. Yeah. Bagaimana cara kita menyikapinya, yeah. Cara terbaik kita menyikapinya, terus status hukumnya nanti halal atau tidak nih? Baik. Kalau di laki-laki kan kita bisa, ya udah saya impaskan aja dah, saya samaratakan aja dengan wanita, kita sebagai laki-laki bisa kayak gitu ya. Kalau wanita itu sendiri bagaimana dan cara terbaik kita menyikapinya gimana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mindsetnya dulu. Ya, jangan bargain Tuhan, jangan apa daya tawar Tuhan, mentang-mentang udah lama kerja di sini dan penghasilannya di sini dan comfort zone-nya di sini, kayaknya gimana gitu, sepertinya gak ada tempat rezeki lain gitu. Jangan easy going lah, kalau dunia ini easy going aja, gampang datang, gampang pergi aja, jangan dibikin sulit banget gitu. Kayaknya kalau keluar dari langit biru kemudian ketimpa langit gitu, enggak. Dunia, harga dunia itu di mata Rasulullah, ada kambing yang kupingnya kecil, bangkai mati. Rasulullah tanya sama sahabat, ayo kumpul sini, siapa yang mau beli bangkai ini? Syah, hidup aja gue gak mau beli, udah jelek kupingnya kecil lagi. Apalagi di dalam keadaan bangkai. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah, dunia itu jauh lebih hina daripada bangkai ini. Jadi easy going aja. Jangan terlalu, aja deh nanti gimana dong? Terus makan apa? Makan nasi. Gak bisa makan batu. Susah amat. Si amat aja gak susah. Ya? Itu dulu cara berpikirnya. Bahwa bumi Allah itu luas. Maka berhijrahlah. Ya? Jangan sampai kamu mati dalam keadaan seperti itu gara-gara takut hijrah. Itu nanti matinya malaikat juga kasihan sama kamu. Innal ladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Hei, lu ini mati gimana, gimana ceritanya sih langit biru kemarin itu? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas dan kamu bisa berhijrah dari situ? Susah amat sih. Itu malaikat nanti akan marah sama kamu. Jadi udah ngerti dong jawabannya. Kalau yang sudah jadi residu di badan kita gimana tuh Ustaz? Itu atau di illa maqad salaf. Semua yang sudah pernah terjadi sama Anda dan itu jadi milik Allah, Anda di situ ampunan Allah diputihkan, itu milik kamu. Illa maqad salaf. Di dalam hukum Allah bilang itu sudah hak kamu. Aku maafkan dan itu menjadi hak kamu. Selebihnya cari yang halal. Jelas. Ini yang kedua, matriarkal. Ini resiko menjadi sumanto, sumando maksudnya. Tapi pun tidak di semua Sumatera Barat, hanya mungkin sebagian di Pariaman pun sebagian, tidak semuanya. Hukum dasarnya bukan budaya, bukan adat, bukan jahiliyah, adalah kembalikan kepada adat sesungguhnya. Kalau orang Sumatera Barat, adat basandi sara, sara basandi kitabullah. Ciri-ciri orang Minang itu Islam. Ya, kalau hilang Islamnya berarti hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Ini prinsip dasar, jadi masukin ke ayat dan masukin ke budaya. Pasti orang Minang akan bilang iyo. Gitu. Saya juga sumando, jadi ngerti budaya ini. Dan kita juga pernah masuk. Dan orang-orang Minang itu orang-orang yang sangat taat beragama. Memang Buya Hamka sempat keras dan kemudian keluar dari Minang. Ada beberapa kasus diantaranya soal ini. Tetapi sebetulnya niat mereka pada awalnya juga ingin memuliakan perempuan. Ya, ingin memuliakan perempuan. Jadi tidak sepenuhnya salah. Nah sekarang gimana caranya? Ya sudah, atur dulu, ini masalah waris. Orang kalau nggak zakat nggak ribut, tapi nggak bagi waris secara hukum Islam itu berantem sama keluarga. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau hukum kewarisan Islam tidak dijalankan, akan banyak fitnah di muka bumi ini, dan akan timbul kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan banyak keluarga-keluarga yang zalim. Nah, karenanya menghadapi kasus seperti ini, ya kembalikan ke hukum dasar. Nanti laki-laki yang sudah merantau, karena perempuan kan tidak bisa merantau, ya. Oh, kami sudah cukup. Oke, bagi dulu hukumnya secara Islam seperti ini, baru katakan hak saya sebagai laki-laki saya serahkan kepada adik saya yang perempuan. Yang penting pakai dulu aturan Allahnya, gitu ya. Baru kemudian saudara laki-laki memberikan kepada saudara perempuan. Di luar waris pun nih, cowok, saya kasih tahu. Adek elu, mpok elu, itu wajib dapat bulanan dari elu-elu semua. Di dalam Islam, saudara laki-laki itu wajib bertanggung jawab terhadap saudara kandung perempuannya. Jelas? Dalam keadaan miskin ataupun kaya. Jangan jadi adik pengeretan sama empoknya. Anda berarti tidak menjalankan syariat Islam. Dalam Islam, saudara laki-laki berkewajiban membantu saudara perempuannya. Anggap aja perempuan gak dengar sekarang, sebab kalau ini dia dengar, disalahgunakan omongan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.